ilah, maka tidaklah kamu berilmu. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang telah disembah melainkan Allah, dan tidaklah kamu memohon ampun bagi dosa-dosamu. Berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dia memberikan kitab di Sahih Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu itu harus ada sebelum orang berucap dan beramal. Ustasyada kemudian juga berdalil dengan ayat di atas, yaitu surah Muhammad ayat 9. Ikhwah filah wa akhwatiddin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka disampaikan oleh penulis di beberapa baris ataupun di beberapa paragraf ini, katanya wajib atas setiap muslim. Maka ini wajibnya wajib ain, waktu ain atas setiap muslim untuk belajar akidah yang benar. Karena ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ilmu yang tidak lepas dari kebutuhan seorang muslim, yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan ainul hal, ilmu tentang apa yang jadi keadaannya sekarang. Ketika seorang itu dalam keadaan tidak terjual beli, maka wajib untuk belajar ilmu tentang jual beli. Ketika orang itu keadaannya tidak menikah, maka wajib fardu ain untuk belajar tentang putar nikah. Dan tidaklah dilakukan bahasanya setiap hari seorang itu berakidah. Setiap saat seorang itu berkeyakinan. Oleh karena itu, maka dan setiap saat dan setiap hari seorang itu mengerjakan sholat, berwudu, maka berilmu dan mengetahui tentang putar wudu, tentang sholat, demikian juga akidah, hukumnya dalam fardu ain. Karena ini satu hal yang kita butuhkan setiap hari, setiap saat. Maka fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar akidah yang benar. Demikian juga belajar hal yang bertolak belakang dengan akidah yang benar, baik setelah belakang secara total, yaitu yang membatalkan akidah, yaitu syirik akbar, ataupun yang setelah belakang dengan akidah yang benar secara parsial, yaitu seperti hal yang mengurangi kadar sempurnanya akidah, yaitu syirik akbar dan semisalnya. Kemudian penulis berdalil tentang wajibnya orang itu berakidah, memiliki ilmu tentang akidah yang benar, berdalil dengan surah Muhammad ayat 19. Itu Allah katakan, fa'lam, maka dalam mengetahui ilmu, maksudnya tiada sembahan yang tidak disembah melainkan Allah. Nah, ini adalah akidah. Ya, annahu la ilaha illallah, ini akidah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki ilmu tentang akidah la ilaha illallah. Dan perintah untuk Nabi adalah perintah untuk seluruh umatnya. Demikian kaidah dari pelajaran usul fikih. Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan hal itu khusus untuk Nabi. Dan dalam hal ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi. Maka meskipun di sini perintahnya pada awalnya ditujukan kepada Nabi, fa'lam, akan tapi ini juga berlaku untuk semua kita. Maka ayat ini dalil bahwa kita semua, setiap muslim dan muslimah, memiliki kewajiban untuk memiliki ilmu tentang akidah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon maaf pun bagi dosa-dosa. Maka ayat ini dalil bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dosa. karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau alaihi wasallam untuk memohon ampun terhadap dosa-dosa beliau. Maka seandainya dia tidak punya dosa, tentu perintah ini adalah perintah yang sia-sia. Perintah ini adalah perintah yang punya makna ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah juga seorang manusia yang memiliki dosa. Oleh karena itu yang dimaksud Nabi adalah seorang yang ma'asum, ma'asum yang terjaga dari dosa. Maknanya bukanlah terjaga dari semua dosa sama sekali, namun yang dimaksudkan adalah terjaga dari dosa-dosa, terjaga dari dosa-dosa berkaitan dengan masalah takdir, risalah, khianat, dusta dan semacamnya, dan terjaga dari terus menerus melakukan dosa kecil. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan kesalahan dan ini terhitung dosa kecil, kesalahan kecil, maka ini satu hal yang mungkin terjadi dan realita menunjukkan kalau terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kejadian bersikap terhadap Abdullah bin Ummi Maktum dan tidak mau minum madu tertentu dan yang lainnya. Nah, tempat bedanya nanti dengan kita adalah ya, kalau kita berbuat dosa kecil, mungkin ini terjadi terus menerus dan tidak sadar-sadar dan tidak insa-insa. Sedangkan Nabi melakukan dosa kecil, akan Nabi tidak terus menerus melakukannya dan terjaga dari berbagai dosa-dosa. Maka ayat ini dalil bagaimana kata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Bukhari itu nisbah pada tempat, bahwa artinya orang Bukhara karena beliau adalah orang Ajam, beliau adalah orang Ajam yang berasal dari Bukhara atau daerah di Kusia. Dan karena itu beliau disebut al-Bukhari dan beliau terkenal dengan nisbahnya. Kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Ismail. Dan banyak ulama itu kunyahnya Abu Abdullah. Imam Malik itu kunyahnya Abu Abdullah. Demikian juga Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah. Demikian juga Bukhari kunyahnya Abu Abdullah. Dan beliau dikelari dengan Amirul Mukminin bin Hafiz, yaitu merupakan gelar tertinggi dalam bidang hadis. Amirul Mukminin bin Hafiz menunjukkan kemampuan beliau yang luar biasa dalam masalah hadis. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Ibnu Munayyir, yang benar bacanya Ibnu Munayyir. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau merupil perkataan Ibnu Munayyir tentang apa maksud judul bab yang dibuat oleh Bukhari. Maksudnya Bukhari dengan judul bab tersebut adalah ilmu merupakan syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Maka perkataan dan perbuatan tidaklah teranggap ada, tidaklah dilepas kecuali dengan ilmu. Maka ilmu itu mutaqaddamun alaihima, ada sebelum perkataan dan perbuatan. Dan ilmu itu fungsinya adalah mustahihun liniyah, berfungsi untuk meluruskan, mengkoreksi niat, dan berfungsi untuk meluruskan dan mengkoreksi perbuatan. Maka kata Ibnu Munayyir yang dimaksud ilmu itu qablal qalb wal amal, maksudnya ilmu itu syarat. Dan yang namanya syarat itu sebelum sesuatu yang disyaratkan. Ilmu adalah syarat sah, syarat sah perkataan dan perbuatan. Maka perbuatan satu amal dan satu perkataan ibadah itu sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dilakukan dalam keadaan berilmu. Seorang itu sah dan seorang itu bernilai ketika dia melakukan kewajiban, ketika dia memiliki ilmu sebelum melaksanakan satu kewajiban atau satu perkara yang dianjurkan, bahasanya ini adalah perintah Allah yang akan melakukannya dalam rangka mentaati perintah Allah. Maka dari sini, maka himmah para ulama, himmah jamak dari himmah, maka himmah para ulama, maka semangat para ulama tertuju untuk mempelajari berbagai hukum seputar akidah dan mengajarkannya. Dan mereka menilai itu adalah min awliyatul ilmi atau min awliyatul ilmi, dan termasuk ilmu yang awal-awal harus dipelajari. Dan karena itu para ulama menulis tentang masalah akidah berbagai buku-buku khusus. Di samping juga ada beberapa buku umum. Buku umum maksudnya bukunya ini umum, namun di sana ada bab masalah akidah, semacam Sahih Bukhari. Ini kita kutip. Di sana ada bab tentang masalah tauhid. Sahih Muslim itu ada macam-macam. Di sana ada bab kitabul iman. Nah, ada buku khusus memang dari depan sampai belakang membahas masalah akidah. Lantar ulama menulis tentang masalah akidah buku-buku khusus yang memang dari awal sampai belakangnya cuma membahas tentang masalah akidah. Mengkaji di dalam buku tersebut berbagai hukum akidah dan berbagai hal yang wajib dalam akidah. Dan mereka jelaskan berbagai hal yang merusak akidah atau yang mengurangi kesempurnaan akidah. Berbagai bentuk kesyirikan, berbagai bentuk khurafat, dan berbagai bentuk bid'ah. Maka syirik itu ada yang merusak, merusak akidah, dan ada yang menguranginya. Syirik akbar itu merusak akidah, syirik akbar itu menguranginya. Bid'ah, maka bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah mustafirah dan ada bid'ah mufassiqah atau bid'ah ghair mustafirah. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang menyebabkan kafir, siapa yang melakukannya, dan ada bid'ah yang tidak menyebabkan kafir, orang yang melakukannya. Jika bid'ah itu dalam bentuk doa kepada wali, maka ini bid'ah. Dan itu dianggap sebagai Islam, maka ini adalah bid'ah. Dan ini adalah bid'ah yang mukaffirah, yang batalkan keislaman. Bid'ah maksudnya keyakinan adanya wali yang ikut mengatur dunia. Jadi disebut wali kutub atau wali gaul, makanya ada satu bid'ah. Bid'ahnya sufi ya, bid'ahnya orang-orang sufi, yang ini adalah bid'ah yang membatalkan keislaman. Demikian juga bid'ahnya orang sufi, bahasanya orang yang sudah sampai tingkatan tertentu tidak wajib baginya halal dan haram, tidak berlaku badannya halal dan haram, maka ini bid'ah mukaffirah. Siapa yang meyakininya, maka batallah Islamnya. Siapa yang melakukannya, maka batallah Islamnya. Nah, maka bid'ah mukaffirah ini merusak akidah, membatalkan akidah. Dan yang kedua ada bid'ah disebut oleh sebagian ulama mufassiqah, bid'ah yang menyebabkan fasik orang yang melakukannya. Namun sebagian ulama yang tidak setuju istilah ini dan menyebutnya dengan bid'ah ghair mustafirah, bid'ah yang tidak menyebabkan kafir pelakunya, semacam peringatan melalui melaporkan niat atau yang lainnya. Ada bid'ah makam yang di tempat kita disebut dengan acara 7 hari, 40 hari itu bahasa Arabnya. Nah, makam. Maka jika bid'ah ini kafir kafirah, maka tidak merusak akidah, akan tetapi mengurangi sempurnanya akidah. Kemudian khurafat. Khurafat adalah cerita yang aneh-aneh dan keyakinan yang aneh-aneh. Semacam kalau orang itu mau main ke pantai selatan, maka jangan pakai baju biru dan pakai baju hijau, disertai mirror kudus, nanti malah diajak masuk ke istananya. Maka ini khurafat. Atau keyakinan bahasanya ada jalur gaib menghubungkan antara Merapi dengan Dukun Jogja dan Keraton kemudian lurus ke pantai selatan. Itu jalur gaib. Makanya lurus Keraton Merapi lurusnya nanti ke Tugu, lurusnya nanti sampai Keraton, nanti lurus terus sampai pantai selatan. Kalau ada pertemuan gaib antara berbagai penghuni tempat-tempat tersebut, itu maka jalan tolnya adalah itu. Maka ini khurafat. Ini khurafat. Dan khurafat ada yang membatalkan keislaman dan ada yang cuma mengeluarkan orang dari kesempurnaan akidah. Ada yang membatalkan keislaman, ada yang mengurangi kadar sebenarnya akidah. Tergantung jenis keyakinan yang aneh-aneh dan cerita yang aneh-aneh ya ada. Dan khurafat ini aslinya di masa jahiliyah ada seorang yang ditangkap oleh jin, kemudian dibawa ke alam jin. Diceritakan kemudian dia melihat berbagai hal yang aneh di dunia jin. Setelah beberapa lamanya kemudian dia pulang, dia dipulangkan. Setelah itu dia cerita kepada orang dan menceritakan berbagai hal yang dia lihat di alam jin. Nah, kalau tidak salah orang tersebut adalah namanya Khurafat atau siapa, maksudnya berkaitan dengan istilah ini. Kemudian pulang dari Surabaya dan gini begitu dan sebagainya. Akhirnya karena orang ini yang cerita aneh-aneh ini bernama Khurafat, akhirnya semua cerita aneh-aneh itu disebut Khurafat. Wa hadha wa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah bukanlah hanya sekedar satu kalimat yang diucapkan dengan lisan. Bahkan la ilaha illallah memiliki matlul, memiliki kandungan, memiliki makna, memiliki konsekuensi yang wajib diketahui seluruhnya dan diamalkan secara lahir dan batin. Demikian juga la ilaha illallah memiliki munaqidah, memiliki pembatal dan memiliki hal-hal yang mengurangi kadar kesempurnaannya. Dan itu semua tidaklah kita ketahui, tidaklah jelas kita ketahui dalam ta'allum kecuali dengan belajar. Maka la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan lisan. Seandainya la ilaha illallah itu adalah ucapan lisan, maka pertama orang-orang munafik di masa Nabi tentu adalah ahlul jannah. Dan kita semua tahu bahwa orang-orang munafik itu berada di kerahnya lah. Padahal mereka orang yang ucapkan la ilaha illallah. Maka seandainya la ilaha illallah itu adalah sekedar ucapan lisan, maka orang-orang munafik adalah orang penghuni surga. Yang kedua, seandainya la ilaha illallah itu adalah sekedar ucapan lisan, tentu tidak ada peperangan antara Nabi dan orang-orang musyrik. Tentu orang-orang musyrik akan mengatakan daripada kita ribut sama saudara sendiri telah. Dia minta apa? Muhammad minta apa? Minta supaya kita ucapkan la ilaha illallah. Ya sudah, kita ucapkan la ilaha illallah, selesai urusan. Tidak perlu sampai tumpah darah, tidak perlu sampai ketemu kebetulan-kebetulan secara masalah dia tidak untuk mencapai la ilaha illallah dan tidak mau. Seandainya la ilaha illallah adalah sekedar ucapan, tetap kita terjadi peperangan demi kalimat ini. Yang satu mengajak pada mencapai la ilaha illallah, yang satu menolak untuk mencapai la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan lisan. Walihada, oleh karena itu maka wajiblah ilmu akidah ini memiliki posisi awal dalam muqarrat madrasiyah, dalam muqarrat kartu buku pegangan siswa di berbagai sekolah, di mukhtalifil marahil, di berbagai di berbagai marhalah, di berbagai jenjang SD, SMP, SMA. Dan tidak hanya diberikan untuk pelajaran akidah ini jam pelajaran tiap hari. Tiap hari harus belajar akidah. Jam pelajaran tiap hari dengan jumlah jam pelajaran yang mencukupi. Dan dipilih sebagai pengajar materi akidah para pengajar-pengajar yang memiliki kapasitas, yang memiliki kafaah ilmiah, memiliki kapabilitas untuk mengajarkan masalah akidah. Dan tidaklah pelajaran akidah itu jadi sentral untuk penilaian lulus ataukah tidak lulus, pasif ataukah nasib. Berbeda dengan keadaan mayoritas realita dirosah manhajiyah. Dirosah manhajiyah itu sekolah formal, atau dirosah nizamiyah itu sekolah formal. Dirosah nizamiyah atau dirosah manhajiyah itu pendidikan formal. Bagaimana realita pendidikan formal di masa ini? Pada ini di Saudi. Gimana dengan yang lainnya? Di Saudi saja dikomentari oleh ulamanya sendiri bahwasanya mayoritas pendidikan formal kurang memberikan apa yang ideal bagi masalah akidah. Maka mayoritas realita pendidikan formal di masa ini, ilmu akidah fil ghalib pada umumnya tidak mendapatkan perhatian di pendidikan formal tersebut. Maka dikhawatirkan di balik hal ini, yaitu di kedepannya nanti akan muncullah jilun, satu generasi yang tidak mengetahui akidah yang benar. Akhirnya generasi ini menganggap boleh berbagai bentuk kesyirikan, berbagai bentuk bid'ah, dan berbagai bentuk khurafat. Bahkan menganggap khurafat dan kesyirikan tersebut adalah bagian dari akidah. Kenapa? Karena dia menjumpai itulah realita masyarakat sekelilingnya, dan dia tidak mengetahui batinnya berbagai bentuk khurafat, berbagai bentuk syirik dan bid'ah. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, yusiku antaqudu urwatul islami urwatan urwatan idza nasa'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Hampir saja akan terurailah ikatan Islam, ikatan demi ikatan, ketika muncul di tengah-tengah umat Islam seorang yang tidak mengerti jahiliyah. Maka perkataan Khalifah Umar bin Khattab ini menunjukkan pentingnya belajar kebalikan dari akidah yang benar. Maka yang kita pelajari bukan hanya Islam, maka orang juga harus belajar apa itu jahiliyah yang merupakan lawan dari Islam. Maka orang tidak hanya belajar tentang tauhid, namun juga belajar tentang masalah syirik, apa itu syirik. Dan orang itu bukan hanya belajar inilah sunnah Nabi, inilah yang Nabi ajarkan, namun juga belajar berbagai bentuk bid'ah, berbagai bentuk bid'ah, dan bisa menjauhinya. Demikian, wajibul ikhtiarul kutub, dan wajib memilih buku-buku yang benar dan buku-buku yang bersih dari kesalahan berkaitan dengan masalah akidah, yaitu buku-buku yang ditulis sesuai dengan akidah ahlu sunnah, sesuai dengan akidah salaf dan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan buku tersebut sesuai dengan Quran dan sunnah. Kemudian buku semacam itu yang dijadikan mukarrar, yang dijadikan pegangan, yang dipegang oleh, jadi pegangan atulah para siswa. Dan tidaklah dijauhkan ya, berbagai buku yang menyelisih manhaj salaf, semacam buku yang mengajarkan akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, dan berbagai kelompok sesat yang jauh dari manhaj salaf. Ila janib dirasah nizamiyah, di samping pendidikan masalah pendidikan formal, di mana di sana harus ditekankan masalah akidah, yaitu jadi sentral naik dan tidak naiknya, lulus dan tidaknya seorang siswa, kata beliau, ya cibu satu hal jadi keharusan, sebuah keniscayaan, tidaknya ada berbagai pelajaran, pengajian yang diadakan di berbagai masjid. Dan diajarkan di berbagai masjid tersebut akidah salafiyah bi darajatil ula, diajarkan di berbagai masjid tersebut akidah salaf, dan itulah yang menjadi ranking pokok, telah menjadi perhatian pokok, itulah yang nomor satu untuk diajarkan di berbagai masjid tersebut. Dibacakanlah, hendaklah dibacakan di berbagai masjid berbagai matan akidah dan berbagai buku syarah akidah, supaya para penuntut ilmu dan semua orang yang hadir bisa mengambil faedah dari pengajian masalah akidah yang diadakan di masjid. Di samping itu, hendaknya ada buku-buku ringkas, namun yang sederhana, ringkas tapi sederhana, yang ini diajarkan kepada orang-orang awam, kepada bapak-bapak yang suku ya. Ada orang-orang awam, maka perlu ada waktu sendiri untuk diajari akidah dengan menggunakan buku yang ringkas dan sederhana. Maka dengan itu, maka dengan hal ini, masalah pendidikan formal akidah nomor satu, pendidikan juga pengajian-pengajian di berbagai masjid akidah adalah yang paling ditekankan, maka akan tersebarlah akidah Islam yang benar. Ila janib, di samping apa yang disiarkan di berbagai program keagamaan melalui radio. Dan tidaklah di sana ada seramik, ada program yang terus-menerus disiarkan dan disiarkan melalui program tersebut berbagai hal seputar akidah kita. Inilah cara agar tersebarnya akidah Islam, ya, dan ini adalah kewajiban masyarakat. Bagaimana kemudian format itu memperhatikan masalah akidah, demikian pula seperti masjid itu menekankan adanya pengajian akidah, kemudian adanya menggunakan sarana mass media, baik ya, audio atau visual atau cetak, yaitu menekankan kepada masalah akidah dan memperhatikan masalah akidah, maka dengan itu maka akan tersebarlah akidah yang benar ke seluruh masyarakat. Semua ya, tipe kemudian wajiblah menjadi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan adanya perhatian khusus berkaitan dengan masalah akidah untuk masing-masing bagi masing-masing individu. Maka hendaklah seorang muslim memiliki kegiatan untuk mentelaah seperti buku akidah dan mengenal berbagai buku yang ditulis berdasarkan manhaj salaf. Disamping juga mengenal berbagai buku yang ditulis itu menyelisihi bukunya itu mengikuti manhaj yang menyelisihi ahli sunnah, sehingga seorang muslim itu memiliki ilmu tentang masalah akidahnya, sehingga dia bisa membantah syubhat yang ditujukan kepada akidah ahli sunnah. Maka saya katakan tadi masalah kewajiban masyarakat secara umum, kemudian ini adalah kegiatan individu. Maka seorang penuntut ilmu, maka seorang muslim dalam jadi seorang penuntut ilmu dan dia memperhatikan masalah akidahnya dengan mentelaah berbagai buku-buku akidah yang benar. Di samping itu, setelah dia mengetahui berbagai akidah yang benar, maka dia belajar dan mengetahui berbagai bentuk penyimpangan dalam masalah akidah. Namun yang pertama adalah belajar akidah yang benar dulu, baru mempelajari akidah yang menyimpang. Ini cara belajar akidah yang benar bagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin di kitab Al-Ilmi. Orang itu belajar akidah yang benar, baru setelah itu belajar akidah yang rusak. Jangan pintar tentang masalah bagi akidah yang menyimpang, namun gimana akidah yang benar menurut Islam malah tidak tahu. Ini dikebringer, ini sesat, ini kafir. Namun gimana yang sesuai dengan Islam, namun malah bingung. Pintar kalau untuk bantah subhatnya orang Nasrani, tentu menunjukkan sesat orang Nasrani. Pintar di Injil Matius ayat sekian, pasal sekian, di Injil ini pasal sekian ayat sekian. Namun ketika ditanya gimana akidah muslim akidah yang benar, malah masuk ke bawah kotor, malah tidak tahu apa-apa. Ini satu hal yang cara belajar ya liu. Wahai muslim, ya, jika engkau merenungkan Al-Quranul Karim, maka akan menjumpai banyak ayat dan banyak surat sangat perhatian dengan masalah akidah. Bahkan surat-surat makkiyah hampir-hampir isinya adalah khusus menjelaskan masalah akidah Islam dan membantah berbagai syubhat, berbagai kerancuan yang ditujukan kepada akidah. Ambillah misalnya surat Al-Fatihah. Berkata Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahasanya surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, mengandung induk dari berbagai hal-hal yang sangat bernilai, hal-hal yang sangat tinggi. Dia memuat hal-hal yang sangat pokok, yang sangat penting tersebut dengan secara sempurna. Atau kemana dah? Dan surat ini mencakup berbagai hal-hal yang pokok dan penting tadi dengan akmal tadammun, dengan dengan satu hal yang sangat bagus. Maka surat Al-Fatihah itu mengandung mengenalkan kita tentang siapakah Al-Ma'bud, siapakah sesembahan yang kita sembah. Itu Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah perkenalkan pada diri kita tiga namanya. Yang tiga nama tersebut adalah rujuan semua Asmaul Husna dan semua sifat-sifat Allah yang mulia. Dan tiga nama tersebut adalah pokok dari semua Asmaul Husna. Tiga nama tersebut, yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Ar-Rabbu, dan yang ketiga adalah Ar-Rahman. Tiga nama ini, kata Ibnu Qayyim adalah marji' Asmaul Husna wa sifatul ulia wa madaruha. Tiga nama ini adalah rujukan semua Asmaul Husna dan qaf inti semua Asmaul Husna. Demikian juga surat Al-Fatihah itu dibangun di atas tiga asas. Yang pertama adalah permasalahan tentang uluhiyah, permasalahan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan yang kedua adalah uluhiyah, permasalahan bahwasanya Allah adalah Rabb yang menciptakan dan mengatur alam semesta, dan Rahman, masalah kepercayaan. Maka dari Allah itu ada ilahiyah, dari Rab uhubiyah, dan dari Rahman itu masalah Rahman. Maka kata Ibnu Qayyim, surat Al-Fatihah itu dibangun di atas tiga asas yang semuanya adalah turunan dari tiga nama Allah tadi. Di sana ada asas tentang ilahiyah, kewajiban ibadahnya kepada Allah. Yang kedua adalah meyakini rububiyah, bahwasanya Allah lah pencipta dan pengatur alam semesta, dan prinsip dan asas kepercayaan. Maka ayat iyyaka na'budu ini dibangun di atas asas ilahiyah. Aku hanya menyembah, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Ini adalah prinsip asas ilahiyah. Bahasanya Allah lah, hanya Allah lah satu-satunya zat yang kita sembah dan yang berhak untuk disembah. Ya kana sta'in, ya Allah hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Maka itu menunjukkan bahasanya Allah adalah Rabb. Kita memohon pertolongan kepada Allah, maka berarti Allah adalah zat yang bisa menolong. Zat-zat yang mahkuwa, karena dialah yang mengatur alam semesta. Maka kita minta tolong kepada yang mengatur alam semesta. Kemudian kita memohon agar diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Maka ini berkaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jika Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan kita. Karena dia sayang dengan hambanya, maka dia memohon, maka dia kabulkan permohonan hambanya. Sedangkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sedangkan alhamdu itu mengandung tiga hal tapi sekaligus, yaitu mengandung masalah ilahiyah, masalah rububiyah, dan asas kepercayaan. Bahwa maka Allah Subhanahu wa taala zat yang dipuji berkaitan dengan ilahiyahnya, rububiyahnya, dan kasih sayangnya. Alhamdulillah adalah pujian. Semua pujian adalah hak Allah. Dan hal apa sajakah yang menyebabkan Allah itu layak untuk dipuji, dan segala pujian adalah haknya. Karena kejahatan yang terpuji berkaitan dengan masalah ilahiyah, berkaitan dengan ibadah yang jadi haknya. Dan dia terpuji dalam sifat rububiyahnya. Berarti dia adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Dia adalah zat yang terpuji karena dia adalah zat yang sayang dengan hamba-hambanya. Wassana walhamdu, sanjungan dan pujian adalah dua hal yang sempurna bagi kemuliaan Allah. Demikian juga surat Al-Fatihah itu mengandung isbat al-ma'ad, mengandung pelajaran adanya hari akhir dan adanya balasan untuk para hamba. Dan para hamba akan dibalas dengan amal-amal mereka, sesuai dengan amal mereka, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Dan Allah adalah satu-satunya yang memberikan keputusan idzaka di waktu itu di antara makhluk-makhluknya. Dan hukum Allah adalah hukum yang adil. Semua hal ini adalah kandungan dari Malik Yawmiddin. Dia adalah zat yang menguasai dan memiliki hari pembalasan. Maka kalimat bahasanya Allah adalah zat yang memiliki hari pembalasan, maka ini menunjukkan adanya hari pembalasan. Ini menunjukkan adanya hari pembalasan. Maka hidup setelah mati adalah satu hal yang ada. Kemudian karena Allah mengatakan pembalasan, maka di hari tersebut, maka hari tersebut dinamakan hari pembalasan. Berarti di sana ada acara, ada kegiatan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan terhadap hamba-hambanya. Berikan balasan kebaikan jika hambanya beramal kebajikan, dan Allah balas dengan keburukan, dengan adab jika amal hambanya tidak amal. Kemudian Allah mengatakan hari itu yang punya hanyalah Allah Malik. Maka ini menunjukkan tafaratullah. Berarti Allah lah satu-satunya zat yang memberikan hukum dan keputusan pada hari itu. Karena dia lah yang memiliki, tidak ada yang lain. Kemudian berikutnya, kata-kata Malik Yawmiddin menunjukkan bahasanya hukum Allah adalah hukum yang adil. Hukum yang ada pada kita adalah hukum yang adil, karena hukum tersebut dinisbatkan kepada Allah. Dan Allah adalah yang hakim dan yang maha bijaksana, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka hukum yang ada pada kita adalah hukum yang adil. Empat hal ini semuanya adalah kandungan Malik Yawmiddin. Maka dari kalimat Malik Yawmiddin mengandung empat poin. Adanya hari akhir, adanya balasan untuk hamba pada hari tersebut, adanya hari akhir karena Allah menyebut hari akhir dengan Yawmiddin. Yawmiddin sama dengan hari akhir, maka adanya hari akhir. Dan yang kedua, di hari tersebut terdapat pembalasan amal. Masing-masing orang akan, perbuatan orang akan dibalas dan mendapatkan balasan. Ini diambil dari kata-kata ad-din. Dan dinamailah hari kiamat, hari akhir tersebut dengan hari pembalasan. Din di sini maknanya jaza, maknanya pembalasan. Dan ini ketiga, Allah satu-satunya yang menetapkan hukum di hari itu. Karena Allah menyebut dirinya dengan yang memiliki. Kalau dia yang memiliki hari tersebut, maka tidak ada keputusan kecuali keputusan Allah. Dan yang keempat, hukum yang ada pada hari tersebut adalah hukum yang adil, karena ini adalah hukum Allah. dan Allah adalah zat yang maha bijaksana. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan dengan perkataan yang panjang lebar dan sangat berfaedah tentang kandungan surat Al-Fatihah. Kemudian akhirnya Ibnu Qayyim mengatakan Al-Qur'an kulluhu bitauhid wa hukukihi wa jazaihi. Maka Al-Qur'an seluruhnya, seluruh ayatnya, seluruh surat-surat Al-Qur'an itu semuanya adalah tentang tauhid, hak-hak tauhid dan balasan bagi orang yang menerima tauhid ataupun menolak tauhid. Demikian juga semua isi Al-Qur'an adalah tentang masalah syirik, pelaku kesyirikan dan balasan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, maka ini adalah tauhid. Ar-Rahmanir Rahim adalah tauhid. Dan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, adalah tauhid. Karena ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya itu mengandung doa, permohonan kepada Allah agar diberi hidayah untuk meniti jalannya orang-orang yang bertauhid. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak meniti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menjauhi tauhid. Maka beliau sampaikan, maka disampaikan oleh Sesalah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya kita jumpai dalam banyak ayat dan dalam banyak surat dalam Al-Quran perhatian yang sangat luar biasa terhadap masalah akidah. Bahkan surat-surat Makkiyah itu hampir-hampir seluruhnya adalah masalah akidah. Perlu diketahui bahwasanya Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian, ada surat-surat Makkiyah dan ada surat-surat Madaniyah. Dan menurut pendapat yang paling kuat, yang dimaksud surat Makkiyah bukanlah surat yang turun di Mekah kan, tapi menurut pendapat yang paling kuat disebut Makkiyah dan Madaniyah tolak ukurnya adalah hijrah. Oleh karena itu maka semua ayat dan surat yang turun sebelum hijrah itu disebut Makkiyah. Dan semua ayat atau surat yang turun setelah hijrah itu disebut Madaniyah, meskipun turunnya sedikit Mekah. Misal surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang turun di Arafah, Al-Yawm Akmaltu Lakum Dinakum, turunnya di Arafah. Namun ayat ini adalah Madaniyah menurut pendapat yang paling kuat, karena tolak ukurnya adalah hijrah. Semua ayat dan semua surat yang turun setelah hijrah itulah yang disebut Madaniyah. Nah kata penulis, hampir-hampir semua surat-surat Makkiyah itu isinya masalah tauhid dan masalah akidah. Beliau contohkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dan surat Makkiyah. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat bahasanya surat Al-Fatihah adalah yang pertama kali turun, bukan Al-Alaq. Ini adalah pendapat yang kuat-kuat, karena dalil tentang ini adalah hadis yang mursal. Maka yang jelas surat Al-Fatihah adalah ya, Makkiyah. Kemudian dikutip penjelasan Ibnu Al-Qayyim di Madarijus Salikin tentang bahasanya surat Al-Fatihah itu berbicara tentang masalah tauhid dan masalah akidah. sudah sampaikan bahasanya isi surat Al-Fatihah dan telah kita ada matalib aliyah, ada pembahasan-pembahasan penting. Surat Al-Fatihah itu memuat pembahasan-pembahasan yang penting. Pertama sudah sampaikan Al-Fatihah itu memuat masalah tauhid, masalah akidah. Di antara matalib aliyah pembahasan penting di surat Al-Fatihah di sini dikutip ada dua. Yang pertama masalah tauhid, yang kedua masalah al-ma'ad, masalah hari akhir. Maka berkaitan bahasanya Al-Fatihah itu membahas tauhid, maka sudah jelaskan bahasanya di Allah perkenalkan dirinya dalam surat Al-Fatihah dengan tiga nama, yang tiga nama tersebut beliau katakan adalah, kata Ibnu Qayyim adalah rujukan dan pokok atau inti dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah, ada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahman. Maka Allah itu berkaitan dengan uluhiyah. Karena Allah itu diambil dari kata-kata al-ilah. Maka ini berkaitan dengan masalah ilahiyah atau uluhiyah. Yaitu berarti ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah inti dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala intinya adalah Allah. Oleh karena itu menurut sebagian ulama dari pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Nubang dan yang lainnya, bahasanya Allah adalah al-ismu al-a'zam. Berkaitan dengan masalah Asmaul Husna itu ada pembahasan yang tentang al-ismu al-a'zam, nama Allah yang teragung. Dan apa keistimewaan nama Allah yang teragung ini? Nabi sebutkan, siapa yang berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut, maka Allah pasti mengabulkan doanya. Siapa yang meminta dengan menyebut nama tersebut, maka Allah akan penuhi permintaannya. Ini disebut pembahasan tentang al-ismu al-a'zam, nama yang teragung. Nah, nama yang teragung itu apa? Sebagai ulama berpendapat al-hayyu al-qayyum. Dan pendapat yang lain, al-ismu al-a'zam, dan pendapat yang dirasikan oleh Syaikh Abdul Aziz Nubah, al-ismu al-a'zam adalah Allah itu sendiri. Karena Allah, nama Allah ini adalah memuat semua nama selain yang lain. Nama-nama yang lain itu terkandung dalam Allah. Kalau kita, karena Allah adalah, maknanya adalah zat yang berhak untuk disembah. Maka semua nama-nama dan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali yang diberhak. Maka semua nama-nama rububiyah, Allah adalah pencipta, Allah adalah razak dan seterusnya, yang merupakan mengandung sifat-sifat rububiyah, semuanya adalah merupakan dalam Allah. Kemudian disampaikan oleh Ibnul Qayyim tentang tiga nama Allah yang merupakan porok, rujuan dan inti atau inti dari Asmaul Husna. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Arab. Maka semua nama-nama Allah yang itu berkaitan dengan rububiyah, mengandung sifat rububiyah, semuanya terkandung dalam nama Arab. Razak, Allah itu Razak, Allah itu yang memberikan rezeki, Allah itu Al-Hajjah, dan Allah yang mengatur alam semesta yang lainnya, Al-Qadir yang maha kuasa dan seterusnya. Semua yang berkaitan dengan sifat-sifat rububiyah semuanya ada dalam, terkandung dalam Arab. Kemudian sifat-sifat yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya terkandung dalam Ar-Rahman. Kemudian pembahasan penting yang lain yang ada di surat Al-Fatihah, yang kedua adalah tentang masalah al-ma'ad, tentang masalah yaumul akhir, ya, yang tadi telah kita bahas, yaitu kandungan dari Malik Yaumiddin. Dan dalam kalimat Malik Yaumiddin ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim ada 4 poin yang terkandung dalam kalimat Malik Yaumiddin. Kemudian wakal kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, dan mayoritas surat-surat dalam Al-Quran itu memuat dua jenis tauhid. Karena Al-Quran boleh jadi isinya adalah berita tentang Allah, berita tentang apa saja nama Allah dan sifat Allah, maka inilah yang disebut tauhid ilmi al-khabari. Dan terkadang isinya adalah seruan agar beribadah kepada Allah dan agar mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah, dan mencabut diri dan berlepas diri dari segala sesembahan yang disembah selain Allah, maka inilah yang disebut dengan tauhid al-iradi at-talabi. Maka Ibnul Qayyim membagi tauhid menjadi dua. Tentang masalah pembagian tauhid, ulama ahli sunnah itu ada dua pembagian. Dan ulama ahli sunnah maka ada dua pembagian, ada dua jenis pembagian. Yang pertama membagi tauhid menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid tentang uluhiyah, maksudnya Allah lah satu-satunya zat yang sah disembah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, Allah lah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Dan tauhid tentang nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, ulama al-sunnah, pendapat yang kedua di antara para ulama al-sunnah adalah membagi tauhid menjadi dua. Jadi ini kita jumpai keterangan di antara yang pendapat tauhid itu terbagi jadi dua adalah Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim membagi tauhid jadi dua, yang pertama adalah tauhid al-ilmi al-khabari. Yang kedua adalah tauhid al-iradi at-talabi. Namun dua pembagian ini tidaklah bertentangan. Dua pembagian ini itu hakikat yang sama. Kenapa? Karena tauhid jenis pertama yang di tauhid jenis pertama menurut Ibnul Qayyim yaitu tauhid ilmi al-khabari, ini di dalamnya adalah tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Dua tauhid ini disebut oleh Ibnul Qayyim dengan tauhid ilmi al-khabari. Disebut dengan tauhid ilmi, disebut dengan ilmi. Karena dua tauhid ini tidak berkaitan dengan amal secara langsung. Tidak berkaitan dengan amal secara langsung. Berbeda dengan tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, itu berkaitan dengan amal secara langsung. Adapun tauhid dalam pengertian orang itu meyakini Allah itu Razzaq, Allah itu memiliki banyak nama, nama Allah Razzaq, nama Allah Rahman, nama Allah Hakim. Di mana letaknya? Menjadi ilmu. Menjadi ilmu. Letaknya di hati. Tidak berkaitan dengan amal secara langsung. Cuma apa bentuknya apa? Yakin Allah punya nama-nama tersebut. Kalau orang itu meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan pengatur alam semesta, rububiyah, gimanakah letaknya? Yakin di hati. Maka dia adalah ilmi. tidak berkaitan dengan amal. Kemudian tauhid ini sumbernya apa? Khobar. Sumber tauhid rububiyah, sumber tauhid asma wa sifat apa? Berita dari Allah. Nama apa saja kan yang wajib kita yakini? Kita mengikuti berita yang ada. Allah memberitakan dirinya punya sifat demikian-demikian. Nabi memberitakan bahwa Allah punya sifat demikian-demikian. Maka itu yang kita imani. Maka dia tauhid khobari, karena berasal dari khobar. Kemudian tauhid jenis yang kedua menurut Ibnu Qayyim adalah iradi tulabi, jadi sama dengan tauhid uluhiyah. Tauhid ini disebut iradi, diambil dari kata-kata irada yang artinya kehendak. Karena tauhid ini berkaitan dengan kehendak hamba dalam berbagai amal yang dilakukan oleh hamba. Ketika seorang itu maka seorang itu adalah memiliki tauhid uluhiyah yang benar ketika dia maksudkan, dia maksudkan iroda, kehendak sama dengan maksud, sama dengan niat, sama dengan keinginan. Dia inginkan dengan berbagai amal yang dia lakukan, amal ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, seorang ini adalah dia maksudkan dan niat, dia niatkan hanya untuk Allah. Maka ini berkaitan dengan berkaitan dengan masalah iradah, dengan masalah niat dan maksud dan tujuan. Seorang itu meniatkan dan memaksudkan, dan yang dia dan jadi tujuan dan semua amal-amal ibadah yang dia kerjakan hanyalah Allah. Karena amal itu adalah berkaitan dengan iroda, keinginan, niatnya kemana. Dia ingin melakukan satu amal ibadah, dan dia ingin amal ibadah ini untuk Allah. Karena ini berkaitan dengan amal. Karena tauhid ini, tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan amal, dan amal itu terwujud dengan adanya iroda. Maka dia disebut tauhid iradi. Kemudian tauhid ini disebut tauhid tolabi. Dia mendengar kata-kata tolab yang artinya tuntutan, karena adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dan inilah yang menjadi tugas dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah tauhid at-tolab. Dan di antara dua jenis tauhid atau tiga jenis tauhid ini, maka tauhid yang paling pokok adalah tauhid masalah uluhiyah, karena itulah yang menjadi sisi pertentangan antara Fir'aun dengan kaumnya. Oleh karena itu, maka Ibnul Qayyim di An-Nuniyah mengatakan bahwasanya hakikat tauhid adalah tauhidul iradah. Oleh karena itu Ibnul Qayyim di An-Nuniyah mengatakan bahwasanya hakikat tauhid, pengertian tauhid dan tauhidul iradah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan dan isi Al-Qur'an itu kalau yang lainnya adalah perintah dan larangan dan perintah untuk mentaatinya. Maka perintah dan larangan dan kewajiban untuk mentaati Allah makin adalah hak-hak tauhid dan berbagai penyempurna tauhid. Seorang itu akan benar-benar memiliki tauhid yang sempurna ketika dia menjalankan mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka Al-Quran itu isinya adalah berita bagaimanakah Allah itu memuliakan orang-orang yang bertauhid, dan apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang bertauhid ketika mereka di dunia, dan berbagai kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bertauhid dengan sebab tauhid di akhirat. Maka berarti ayat ini membahas tentang balasan tauhid, balasan orang yang bertauhid. Jika tidak, maka isi Al-Quran adalah berita tentang orang-orang musyrik dan apa dan berbagai azab yang Allah timpakan kepada orang-orang musyrik di dunia, dan nakal, yaitu berbagai azab. Nakal adalah azab yang membuat kapok, membuat jerah, dan berbagai siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang musyrik fil uqba, di akhirat nanti. Maka ini adalah balasan orang yang keluar dan tidak mau bertauhid. Oleh karena itu, akan dan disimpulkan oleh Ibnu Qayyim, maka semua Al-Qur'an itu isinya adalah tauhid. Kenapa? Karena isi Al-Qur'an sudah sampaikan kalau tidak cerita tentang Asmaul Husna. Bahkan hampir semua ayat Qur'an itu ditutup dengan Asmaul Husna. Ini adalah tauhid Asmaul Husna. Kalau tidak, maka Allah memerintahkan perintah untuk ibadah, makanya ada tauhid uluhiyah. Kalau tidak, maka Allah cerita tentang berbagai perintah dan larangan, diwajibkan puasa, diwajibkan haji, diwajibkan sholat, dan sebagainya. Makanya juga tauhid, karena perintah dan larangan, melaksanakan perintah dan larangan adalah penyempurna tauhid dan adalah hak tauhid. Hak tauhid adalah kita melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka Allah cerita tentang dakwah para nabi, di mana Allah Subhanahu telah selamatkan orang-orang yang beriman. Maka ini balasan orang yang bertauhid. Dan Allah azab, Allah azab orang-orang yang tidak mau beriman kepada nabi dan para nabi. Maka Allah hancurkan mereka. Inilah balasan orang yang tidak mau bertauhid di dunia. Oh tidak, Allah cerita tentang masalah neraka dan surga dan keadaan hari akhir nanti. Ada orang yang senang dalam nikmat. Siapa mereka? Orang-orang yang bertauhid. Maka ini adalah cerita tentang balasan orang yang bertauhid. Oh tidak, Allah cerita tentang orang-orang kafir dan azab yang Allah sediakan di neraka bagi orang-orang kafir. Maka ini balasan di akhirat untuk orang yang tidak mau bertauhid. Maka jadilah seluruh Quran, kalau dilihat dari sudut pandang semacam ini, kalau dilihat dari sudut pandang semacam ini, Al-Quran dulunya adalah masalah tauhid. Meskipun Al-Quran sangat perhatian dengan masalah akidah Islam, akan tetapi mayoritas orang-orang yang baca Al-Quran ternyata tidaklah memahami akidah dengan pemahaman yang benar. Realita menunjukkan banyak orang baca Al-Quran, mereka mencampur adukkan akidah yang benar dengan yang tidak, dan mereka banyak keliru dalam masalah akidah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena taklid terhadap nenek moyang. Lianam, karena mereka dalam masalah beragama mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sebab yang kedua, karena mereka tidak membaca Al-Quran dengan cara tersebut, cuma membaca Al-Quran dengan cara manusia untuk mengharap berkah Al-Quran, berkah baca Al-Quran. Nah, di sini setelah Al-Fauzan menjelaskan kenapa Al-Quran yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim isinya adalah bisa dikatakan semua tentang tauhid. Kenapa banyak orang baca tauhid namun akidahnya keliru, akidahnya campur aduk, ada yang benar dan ada yang salah. Maka boleh disebutkan dua sebab. Al-Quran demikian menekankan tentang masalah tauhid. Kenapa orang banyak baca Al-Quran tidak berakidah dan tidak berpahami dengan baik dan benar? Yang pertama adalah karena faktor manhaj dalam beragama. manhaj banyak orang, manhaj banyak orang, jalan orang dalam beragama adalah agama saya adalah apa yang jadi tradisi nenek moyang kami. Maka meskipun dia baca Al-Quran dan dia tahu isinya demikian, itu semua dimentahkan dengan mengatakan tidak demikian ajaran nenek moyang kami. Tidak seperti itu apa ya diajarkan oleh simbah-simbah kami. Sudah mentah semua. Karena prinsip beragama ini sudah demikian. Kalau tidak, ini untuk orang yang paham. Untuk orang yang paham dan menyebutkan dan paham isinya. Maka kenapa kok tetap dalam akidah yang berantakan? Karena semua ayat Al-Quran dia mentahkan dengan prinsip dia dalam beragama. Kemudian yang kedua, untuk orang yang tidak paham, karena dia cuma baca Al-Quran tapi tidak tahu isinya, karena tidak mengerti bahasanya atau tidak membaca terjemahnya dan tafsirnya, dan tidak baca Al-Quran dengan tadabbur, atau sebenarnya mengerti bahasanya Al-Quran, tahu bahasa Arab, orang bacanya cuma sekilas, lewat itu saja, tidak dibaca dengan penuh perhatian. Ini dua sebab kenapa Al-Quran demikian intens mengajarkan tauhid, namun prakteknya banyak orang yang baca Al-Quran dan tidak paham tauhid dan akidah yang benar. Demikianlah yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat bagi orang yang sulit menerima nasihat dan teman sebaya, dan apa nasihat bagi orang yang ingin memberi nasihat kepada teman sebaya. Maka untuk orang yang dinasihati, maka satu hal yang patut menjadi prinsip setiap muslim adalah berterima kasih ketika ada orang yang memberi nasihat, karena orang ini memberikan kebaikan pada dirinya. Dan orang ini dah mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adrinu anasih." Hakikat agama adalah memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi antara bentuk memberikan kebaikan dan menginginkan kebaikan untuk orang lain adalah juga nasihat kepada temannya ketika merasa temannya itu membutuhkan nasihat. Kemudian yang kedua, nasihat itu tidak mesti orang yang dinasihati bukanlah orang yang keliru dan orang yang tidak sesuai dengan isi nasihat. Ketika orang yang memberikan nasihat kepada temannya, "Aku nasihatkan dirimu untuk bertakwa kepada Allah," itu jamaah. Wah, memangnya saya tidak bertakwa? Tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat, "Usikum bittaqwa Allah, wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah." Dan kita semua yakin dan tahu bahwasanya para sahabat adalah manusia muslim bertakwa. Maka yang namanya nasihat itu belum tentu, yang namanya wasiat nasihat itu belum tentu maknanya, maksudnya orangnya itu salah. Misalnya seseorang memberikan nasihat kepada seseorang, kalau kita berdakwah karena dengan cara yang bijak, itu jangan sudah maklum. Memangnya saya dakwah nggak bisa? Bukan demikian. Ini salah paham dari orang yang didakwahi atau orang yang menasihati. Namun nasihat itu tidak melazimkan oleh jenazah itu salah. Cuma boleh jadi sudah mengingatkan, cuma saling mengingatkan. Tidak kemudian maknanya kemudian idil atau maknanya mau ngata-ngatai kamu itu tidak bertakwa kamu itu tidak bijak dan mudah dan seterusnya, bukan. Kemudian hendaknya orang yang diberi nasihat itu ya, dan itu menjadi prinsip setiap muslim adalah menerima kebenaran dari siapapun datangnya, dari orang yang terbaya, orang yang tua ya, dari orang yang pintar agama, dari orang yang tidak pintar dalam masalah agama. Jika diberikan kata-kata yang benar, menyampaikan kata kebenaran, maka diterima. Bukanlah proses orang muslim hanya saya mau menerima kebenaran dari si A dan si B. Namun jika itu adalah kebenaran dan dia tahu itu adalah kebenaran, siapapun datangnya menjadi kebenaran. Baik itu temannya ataupun itu musuhnya, jika yang disampaikan adalah satu kebenaran, maka wajib diterima. Maka bukan alasan ini yang menyampaikan dengan sebaya itu benar, maka dia tidak menerimanya. Kemudian untuk orang yang memberikan nasihat, saya sampaikan bahasanya bahasanya dalam memberikan nasihat itu sebenarnya ya, dalam itu jika maksud nasihat ini adalah amar ma'ruf dan munkar, maka yang namanya dakwah dan amar ma'ruf dan munkar itu strategi, siasa, teknik dan trik. Maka dan di antara dan dikatakan oleh saya seperti ini bahasanya dakwah itu di atas basirah, di atas ilmu, dan ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang yang berdakwah adalah tiga ilmu. Yang pertama ilmu tentang materi dakwah, kemudian yang kedua adalah ilmu tentang cara berdakwah, ilmu tentang usul dakwah, ilmu tentang gimana teknik-teknik dan cara-cara berdakwah. Ini ada ilmunya, disebut oleh para ulama dengan usul dakwah. Maka orang bukan hanya menguasai materi, materi tauhid, materi materi fikih, namun juga harus punya ilmu tentang kaifiat dakwah, tata cara dakwah. Ini disebut dengan usul dakwah. Dan yang ketiga ilmu tentang keadaan, karakter, tabiat, sifat, orangnya itu adalah orang yang emak, orang tua untuk emak, sama anak muda juga mau dengar, tidak apa kita ngomong sama orang. Dan kalau orang-orang lebih tua dan dia punya karakter gengsi kalau dengar dari orang yang lebih muda, ya kita jangan yang ngomong, kita pinjam suara, kita ngomong pada orang lain yang dia hormati, yang dia dengar, ya kita minta ya nanti kalau untuk main ke rumah bapak ini, ya kalau ada telah bisa disindir masalah ini, ya disimpulkan masalah ini. Maka jika ada orang yang punya tabiat gengsi kalau dengan orang yang berbaya, maka ini juga harus diperhatikan. Jangan memaksakan diri yang nanti malah menunjukkan mudarat yang bisa dan tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan manfaat. Orangnya karakternya semacam ini. Dia kalau dari orang yang berbaya, dia mau menerima namun bentuknya bentuk-bentuk tertentu, ini yang dia harus belajar. Kalau dia dia maunya hanya orang yang lebih tua, yang lebih senior, maka minta bantuan kepada orang yang dia bisa memberi cara memberi jalan untuk memperbaiki orang. Nasihat bagi orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan saudara yang sudah lebih dari 3 hari, jika itu bukan karena masalah agama, maka itu punya haram. Dan hajar mendiamkan muslim pada asalnya adalah besar. Yang pengecualian yang hal ini adalah cuma dalam masalah agama ketika, namun itu pun dengan catatan didiamkan lebih dari 3 hari dan itu menimbulkan masalah. Bagaimana Nabi SAW mendiamkan ya, Ka'ab bin Malik selama sekian 10 hari dan itu manfaat. Dan tidak, jika tidak manfaat, maka meskipun karena motif agama sekalipun lebih dari 3 hari tidak boleh. Bisa tidak? Manfaat dalam bicara dan kekeliruan yang dia miliki terus dinasihati dan dinasihati. Ada pun jika karena masalah urusan dunia, bukan karena faktor agama, bukan karena dia berbuat maksiat, bukan karena dia berbuat bid'ah, atau bukan karena dia berbuat kesyirikan, maka jika bukan karena faktor tersebut, maka Nabi memberikan izin toleransi yang sama. Tak itu baru baik bagaimana. Apa hukum menggambar organ tubuh manusia dengan komputer? Menggambar menggambar dengan komputer atau menggambar dengan tangan sama saja. Untuk keperluan medis, jika memang itu ada hajat, namun kalau bisa bagian wajah itu tidak disebut detail-detail, misalnya kalau memang hajatnya bagian dada ke bawah, ya itu saja yang dibawa gambar yang atas, tidak usah perlu dipercantik, perlu diperindah, dan sepenuhnya. Dan gambar yang pokok adalah kepalanya. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan oleh Imam Ahmad, As-Suratu Ar-Ra'su. Inti gambar adalah kepala. Artinya, jika gambarnya itu ada cuma mau organ pernapasan atau organ pembuatan cuma organ jalan saja tanpa kepala, itu sudah kepalanya tidak usah dibawa-bawa. Dan ini orang ini tidak melanggar larangan, tidak melanggar larangan karena hakikat gambar adalah kepala. Jika tidak ada kepalanya, maka tidak ada masalah. Sebagian orang mengamalkan maulid Nabi beralasan bahasanya ketika Abu Lahab di neraka dan kemarinnya mengeluarkan air dikarenakan pernah mengingatkan hari kelahiran Nabi. Apakah ini benar adanya? Yang benar, Abu Lahab itu mendapatkan keringanan atau bukan mendapatkan keringanan sebagaimana yang tadi dikatakan. Dia mendapatkan air dari ujung jarinya. Itu bukan karena mengingatkan, namun yang diyakini oleh sebagian orang adalah karena gembira. Karena gembira dengan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah itu dalil peringatan maulid Nabi? Tidak. Abu Lahab gembira pada saat Nabi lahir, seandainya cerita ini benar. Gembira pada saat dia mendengar berita kalau istrinya Abdullah itu melahirkan. Dia sebagai pamannya merasa gembira. Nah, apakah ini dari peringatan malam Nabi? Ya? Ini seandainya ceritanya demikian, cerita yang dimaksudkan adalah demikian, maka apakah ini dalil? Di mana letak ini dalil peringatan maulid Nabi? Ini yang pertama. Yang kedua, gembiranya Abu Lahab adalah gembira manusia. Ada kabar keponakan lahir, ya senang manusiawi. Orang kafir dengan orang kafir, ya gembira. Ini bukan gembira yang ibadah, nanti gembira tabii, ini gembira manusiawi. Dan ini sama sekali tidak ada. Jadi mana dari ini? Dan dari cerita Nabi ketika dia mendengar kabar kalau Abu Lahab kalau Fatimah ada, kalau istrinya Abdullah itu melahirkan, Aminah itu melahirkan, gembira. Jadi dari mana? Dari mana? Dari sisi mana? Bisa jadi dari. Sama sekali tidak ada dari sisi ini. Apalagi gembiranya dari gembira seperti ini. Dan diceritakan dia kemudian gembira karena benar Aminah melahirkan, kemudian dia membebaskan budaknya yang namanya Suwaibah. Dan cerita ini cerita yang tidak benar. Cerita yang terangkan ini adalah cerita yang tidak benar. Bahkan Huwaibah itu dimerdekakan oleh Abdullah jauh dari setelah Nabi lahir. Setelah Nabi lahir. Tidak benar kalau dia mengungkapkan ekspresi gembiranya dengan membebaskan Huwaibah. Itu bukan yang benar. Dan pada sebuah sebenarnya Huwaibah ini adalah salah satu yang menyusui Nabi SAW. Nah, cerita kalau Huwaibah itu digembirakan pas ketika Nabi lahir, karena Abdullah saking gembiranya, ini riwayat yang tidak benar. Dan seandainya benar, maka ini adalah apa? Gembira yang manusiawi, bukan gembira karena agama, namun karena gembira karena ponaan lahir, dia senang ponaannya lahir, gembira, manusiawi. Kalau malah sedih kan cuma aneh. Kemudian dari mana dari kita yang sudah jadikan dalil kembali nanti? Mengada-ada kan? Ada yang mengatakan bahasa itu dia dari bahasa Arab, tidak bisa dikatakan bahasa lafzul jalalah berasal dari ilah lalu diberi al-ta'rif. Benarkah itu? Yang benar ulama khilaf. Yang benar memang ulama pakar bahasa itu khilaf tentang apakah Allah itu datang dari mustaq apakah dia muktajal. Namun bahasa Arab itu berbeda pada apa tapi yang benar berdasarkan Al-Quran Allah itu adalah mustaq. Allah itu adalah mustaq. Ada dua pendapat pakar bahasa Arab tentang masalah Allah. Apakah dia mustaq ataukah murtajal? Apakah dia berasal dari kata-kata Allah ataukah ya begitu jadi kita terima Allah saja. Ini ada dua pendapat pakar bahasa Arab tentang masalah ini, namun pendapat yang kuat nama Allah adalah mustaq. Yang benar adalah Allah itu mustaq, dalilnya adalah surat Al-An'am ayat yang ketiga. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang benar Allah itu mustaq. Yaitu wallahu fis samawati wa fil ardi. Dan dia adalah Allah fis samawati wa fil ardi. Di langit dan di bumi. Dan makna di sini adalah ilah. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Dan maknanya adalah wa huwa ilahun fis samawati wa fil ardi. Dan bukannya Allah itu berada di mana-mana. Namun berdasarkan ayat yang lain bahasanya tegas bahasanya Allah itu di'ab. Sehingga Allah di sini maknanya adalah ilah di mana makhluk. Yang artinya makbul. Maka surat Al-An'am ayat yang ketiga adalah dalil yang menunjukkan bahasanya yang benar dari sisi bahasa Allah itu mustaq. Berdasarkan pengertian bid'ah oleh Syatibi, disebutkan bahwa bid'ah adalah hal yang dilakukan karena mubalaghan, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah istilah untuk ibadah yang dilakukan dengan mengurangi? Apakah juga disebut bid'ah? Dua bentuk bid'ah, ada dua bentuk, ada bid'ah dalam bentuk penambahan dan ada bid'ah dalam bentuk pengurangan. Namun yang jelas, semua orang yang berbuat bid'ah, maka dia sebagaimana dikatakan oleh Fatimi adalah orang yang beribadah dalam beribadah kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan berlebihan dalam beribadah kepada Allah adalah tidak merasa cukup dengan apa yang dia lakukan. Tanya tentang masalah harokat di mushaf pasti pada lafaz dalalah hanya berharokat fathah, tapi kenapa jika dibaca maka jadi matbihi? Ya karena memang itulah cara membaca yang bagaimana diajarkan oleh ahlul Qur'an. Bagaimana hukum menyimpan foto makhluk hidup dalam HP atau komputer? Bukan untuk keperluan sesuatu, hanya untuk kenang-kenangan. Tentang masalah foto, maka bagaimana diketahui bahwa ulama berpendapat tentang hukum foto. Ada ulama yang salah. Karena ini permasalahan mu'asirah, permasalahan sekarang yang tidak ada di masa bilang, maka ada ulama yang melarang dan menganggap itu sama dengan membuat gambar. Ini pendapatnya bagi antara ulama mu'asir yang kita abdulah dan mu'asir. Demikian juga Sa'alun Bani di atas istifat di Ruyat Imaram dan yang lainnya. Meskipun beliau-beliau membolehkan foto jika ada hajat, memberikan foto, menggunakan foto jika ada hajat, semacam KTP, paspor dan yang lain. Kemudian ada yang berpendapat bahasanya untuk membuat foto atau memfoto itu dibolehkan karena dia salah memasukkan gambar, karena tidak ada unsur menyaingi ciptaan Allah, dan ilah dalam larangan takwil adalah menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena fotonya adalah sama persis, yang cuma menukil ciptaan Allah, tidak ada atau menyaingi ciptaan Allah. Maka jika fotonya semacam itu, maka ini bukanlah termasuk takwil, bukanlah termasuk membuat gambar yang terlarang. Namun ingat, foto yang dibolehkan oleh ulama yang membolehkan adalah yang itu sama persis menukil keadaan bagaimana apa adanya. Adapun jika foto tersebut diedit, maka ulama yang membolehkan juga melarang. Diedit tapi bisa ini ada tai lalat yang dihilangkan atau tidak ada tai lalat yang dikasih, maka bisa diedit, maka ini sama tertafsir. Menurut ulama yang membolehkan memfoto sekali itu, ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah menegaskan jadi foto yang dibolehkan adalah foto yang dibolehkan adalah yang bagaimana apa saja. Jika itu bisa diedit maka bukan. Maka ini termasuk semakna dengan menggambar dengan tangan. Akan tetapi kemudian hukumnya adalah kembali kepada hukumnya menurut pendapat yang kedua tadi, hukumnya gimana? Tergantung untuk apa. Jika memang untuk satu hal yang manfaat maka boleh, jika untuk tiga hal yang manfaat maka tidak boleh. Namun jika foto tersebut disimpan, kalau foto itu disimpan dalam album, kalau foto yang disimpan ini dilarang, dalam bentuk kenang-kenang menyimpan fotonya sebagai untuk kenang-kenangan tetap jelas. Tapi jika fotonya tersebut adalah tidak memiliki bentuk luar, bentuk isi semacam di HP atau di komputer, cuma simpan di dalam, tidak punya bentuk fisik, maka seperti ini membolehkan. Maka ringkasnya, foto dan ini fotonya ini tidak memiliki bentuk fisik karena disimpan dalam HP dan komputer, maka jika tidak dijadikan di tampilan muka, insya Allah tidak masalah. Adakah dalil yang kuat tentang salat hajat? Perlu diketahui tentang masalah salat hajat ada dua kemungkinan yang dimaksudkan. Pertama adalah salat hajat dengan tata cara tertentu. Dan disebutkan tata caranya adalah di sujud yang terakhir sebelum salat maka membaca ayat kursi dan yang lainnya. Dan ini ada hadisnya dijelaskan oleh Al-Qurani dan hadisnya adalah sahih. Lekan itu maka salat hajat dalam bentuk tata cara tertentu bagaimana yang tadi saya sebutkan maka ini tidak benar, tidak ada karena dalilnya tidak benar. Kemudian yang kedua, salat hajat dalam bentuk dua rakaat biasa maka ada dalilnya seperti dikatakan oleh An-Nawawi di Al-Ahkam. Beliau sampaikan ada dua dalil tentang salat hajat namun dalam bentuk dua salat hajat biasa. Salah satu doanya adalah doa seorang tampilan yang buta yang minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar hilang dari buta, disembuhkan dari buta, kemudian Nabi menyuruhnya untuk salat dua rakaat. Setelah itu dia memohon kepada Allah, ya Allah kabulkanlah doa nabimu. Kemudian Nabi berdoa agar Allah hilangkan dari dia kebutaannya, kemudian dia sembuh dari butanya. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh An-Nawawi di Al-Ansar An-Nawawiyah untuk menunjukkan adanya salat hajat namun dalam bentuk cuma dua rakaat biasa. Adapun salat hajat dalam bentuk salat yang ada tata cara khususnya maka itu biasa dan Al-Qur'an dan hadis yang sahih sehingga tidak boleh diamalkan. Maka salat hajat apa yang dimaksudkan? Jika jenis yang pertama maka ini mengada-ada dan jika jenis yang kedua insya Allah. Apakah hadis yang menerangkan saat membaca ya karena kedua ya karena sa'in menyebutkan permintaan dan permohonan di dalam hati maka akan dikabulkan oleh Allah? Yang benar sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Al-Fatihah doanya setelah ya karena kedua ya karena sa'in ini surat Al-Fatihah kan doa. Adapun kemudian pada saat membaca ya karena kedua ya karena sa'in kemudian ada permohonan apa dengan lulus dan sebagainya maka apakah ada di sini ditanyakan apakah hadisnya saya tidak tahu. Kami biasanya memiliki banyak kegiatan. Sangat jarang kami dapat waktu yang berluang untuk merojak pelajaran-pelajaran yang ada dalam pengajian. Kira-kira di manakah letak kesalahan kami dan bagaimana sebaiknya cara memperbaikinya. Maka ya, ilmu itu akan bertambah dan hakikat ilmu adalah merojak dalam membaca ulang apa yang pernah didapatkan. Kecuali untuk orang-orang yang punya hafalan yang tinggi, maka untuk merojak kalau sudah sekali sudah hafal, sudah hilang-hilang ya lebih baik sambil tahu saja karena sudah cukup sekali mendengar sudah hafal namun jika tidak mempunyai orang nama ilmu adalah merojak ilmu adalah membaca ulang dan mengingat ulang apa yang pernah didengar dan apa yang pernah dibaca. Oleh karena itu jika orang ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan pengajian-pengajian yang dia ikuti ya. Maka dalam dia menyisihkan waktu kalau masalah sibuk semarang sibuk namun sibuk itu bisa diatur sibuk itu bisa dibagi-bagi kapan waktunya sibuk dan kapan waktunya tidak sibuk kapan waktunya bersibuk ria dan kapan ya, kapan kemudian baca. Kenapa orang itu bisa menyempatkan untuk jalan-jalan dan yang lainnya menanamkan pada akhirnya sibuk? Kalau dia bisa sepertinya saja bisa punya acara jalan-jalan tengah seperti itu kesibukan yang dimiliki dia refreshing. Nah, refreshingnya bisa diganti dengan membaca buku yang manfaat, baca ulang pelajaran yang pernah dicatat. Maka kesibukan semua orang sibuk, cuma bagaimana kita membagi waktu. Boleh tidak nazar lebih dari satu orang perempuan sebelum menghidbah salah satu di antara mereka dalam waktu yang hampir bersamaan di tempat yang berbeda? Tidak ada larangannya dari secara syar'i, namun kita katakan bagaimana kita akan mengadili dia. Tidak ada larangan secara syar'i, namun jawabannya adalah bagaimana kita akan mengadili dia. Bagaimana ketika kamu dan seorang wanita kemudian dijadikan syarat? Bagaimana ketika kamu dan seorang wanita dan dijadikan seperti bahan syarat? Nah, ini nanti kalau ini gak mau ya tetap sama yang ini. Gimana rasanya? Jika tidak suka, maka Nabi SAW mengatakan layu dengan akan kata yang juga diartiki mayibu dinam. Karena tidak akan jadi orang yang tidak benar terima sampai menginginkan seorang lain yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan man apa ayat karena wajah zaman anak pelatih maknanya semua wajib bila wajib berakhir melihat tidak nanti menghibur ayat dan berulang. Siapa yang ingin dijauhkan dari surga atau dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka adalah dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia bersikap kepada orang lain dengan sikap-sikap yang dia inginkan untuk dia dapatkan dari orang lain. Bagaimana ketika seorang puasa sunnah karena ini lebih ngirit? Hukumnya boleh. Jika lebih ngirit ini adalah niat tambahan dan bukan niat pokok. Kalau namun niat pokoknya adalah ya, melaksanakan apa yang dia ajarkan dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika niat pokoknya adalah ngiritnya sedangkan taatnya adalah tampilannya, maka ini tidak ada nilainya. Namun yang pokok adalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dan punya niat tambahan untuk lebih mirip pakai hukum yang boleh. Lupa yang bagaimana yang mengharuskan diketahui bagaimana rinciannya. Lupa dalam sholat itu ada dua macam. Ada lupa berkaitan dengan hal-hal yang wajib dalam sholat dan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Jika yang lupa adalah hal-hal yang sunnah dalam sholat, maka sudutah hukumnya sunnah. Dan jika lupa yang ada dalam sholat adalah lupa-lupa berkaitan lupa yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dalam sholat, maka sudutah hukumnya wajib. Bagaimana rinciannya? Oh, rinciannya panjang. Rinciannya panjang, ada satu pelajaran sendiri atau dua pelajaran atau beberapa pelajaran. Ya, maka saya rasa untuk membaca mungkin yang bahas masalah ini. Apakah salat berjamaah di shof yang terputus oleh dia? Jawabannya tergantung masjidnya. Tergantung masjidnya. Pertama, jika masjidnya itu tidak ya, itu masjidnya adalah masjid yang kecil, tidak menampung semua jamaah ya, kecuali harus dengan terputus dengan dia, maka terputus dengan tiang hukumnya boleh. Terputus dengan tiang hukumnya boleh. Namun jika masjidnya itu adalah besar, belakang itu masih kosong, kemudian depan itu kalau depan topnya terputus dengan tiang, maka sebaiknya tidak. Maka itulah yang tidak boleh. Nah, bagaimana jika keadaannya adalah keadaan yang kedua, kemudian di sana ada staf yang terputus dengan dia, maka sah ke orang yang sholat di staf tersebut? Kita lihat para ulama, para ulama menjelaskan rincian sebagaimana tadi. Maka ini menunjukkan dan mengisarkan kalau ini adalah satu hal yang terlarang, namun tidak sampai membatalkan, sampai ibadah membatalkan. Seandainya itu adalah satu hal yang membatalkan, tentu tidak ada rincian. Masjid ini sempit apakah longgar? Namun kita lihat para ulama memberikan rincian, masjidnya sempit apakah longgar, mencukupi untuk jamaah yang ada apakah tidak. Kalau misalnya untuk sholat Jumat, misalnya di MPR ini apa belakang bukan masuk di belakang muat ya, bikin sop di antara dua tiang boleh. Ya. Maka dalam kondisi ini bikinlah sop di antara yang terpenuh belah dia. Karena memang daya tampung masjid sudah beda. Bolehkah imam sholat di lantai atas sedangkan makmum berada di lantai bawah sedangkan di mustek? Jawabannya juga dia bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh imam dengan suara dan jelas, maka hukumnya boleh. Bagaimana perempuan itu boleh sholat di masjid di balik hijab dengan keadaan yang mengetahui, yang jadi hilang adalah yang membaik keadaan apa yang dilakukan oleh imam dari suara yang didengar. Dan apa pendapat yang rajih mengenai berwudu? Tadi telah kita singgung, ada ulama yang melarang dan membolehkan juga ada hajat, dan ada ulama yang membolehkan berwudu, namun dan bukan merinci apa hukumnya, apa tujuannya. Jika tujuannya adalah baik maka boleh. Jika tujuannya adalah tujuan yang tidak baik, ya, menggambar perempuan atau membentuk perempuan atau yang lainnya dan untuk tamatut dengannya untuk dipandangi dipotopi, maka hukumnya haram. Dan tadi kita sampai ini adalah pendapat saya sendiri, demikian juga di antara ulama mu'asirin yang berpendapat bahasanya tamatut itu adalah boleh, dan namun melihat tujuannya ini mubah, sehingga kalau mengubah maka melihat jadi sarana untuk apa? Kita ke sarana yang haram maka haram, kalau ke sarana yang mubah maka mubah. Muslimin dengan ini kan juga pendapat yang lain adalah yang berpendapat semisal itu adalah saat salam berjat kita ketemu hadirahnya belum menyampaikan pendapat yang lebih adalah ini bukanlah termasuk takwil yang terlarang, karena Nabi telah menyebutkan definisi gambar yang terlarang yaitu yang menyumpahi kita Allah Subhanahu wa taala, menyayangi kita Allah Subhanahu wa taala, dan jika foto itu semata-mata foto maka tidak ada menyayangi kita Allah karena dia adalah semata-mata menyimpan gambar yang Allah ciptakan. Namun dengan catatan tidak diedit. Kalau diedit maka ini adalah termasuk tersuri yang terlarang. Dan setelah pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa yang memfoto tidaklah termasuk tajwid yang terlarang. Dasarkan ilah yang disebutkan yaitu mutahatan khalqallah, menyaingi kita Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat tujuan. Apakah diperlukan, adakah hajat atau tidak? Adakah apakah untuk yang haram atau untuk hal yang wajib atau untuk hal yang mustahab? Tergantung ini hukumnya mubah, tergantung sarana yang telah kuat. Nah, ada seorang kiai yang mengatakan bahwa wajib menghafal Asmaul Husna. Bagaimana pendapat para ulama tentang masalah Asmaul Husna ini? Apakah memang ada keutamaan ketika kita menghafalnya? Tapi mengatakan Allah memiliki 99 nama, siapa yang ahsaha, siapa menghitungnya maka dia masuk surga. Dan siapa yang menghitungnya di sini, salah satu maknanya adalah siapa yang menghafalnya. Maka ada keutamaan untuk menghafal 99 nama ini. Akan tapi karena Nabi cuma menceritakan keutamaannya, maka mengatakan bom mustahak, tapi tidak memerintahkannya. Nabi memotivasi dengan menunjukkan keutamaannya, maka mengatakan bom mustahak. Tapi kita tekan hadir, maka itu tidak benar. Apa hukum mengajari ta'ir dan puisi-puisi Arab? Hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Jika ta'ir dan puisi Arab adalah ta'ir yang baik-baik, maka hukumnya boleh saja. Namun jika yang dipelajari adalah ta'ir yang buruk, maka tentu terlarang. Apa yang dimaksud wanita dari keluarga dan keturunan baik-baik? Apakah wanita yang berasal dari keluarga yang sudah faham agama, yang sudah ngaji, ataukah cukup wanita yang bukan dari anak betina? Dua-duanya. Itu wanita yang baik-baik atau laki-laki yang baik-baik, dia dari nasab yang suci, dan dari jalur betina, dan dari jalur nikah, kemudian keluarganya masih agama, kemudian apalagi ini bukan hanya ayahnya, namun juga kakeknya, atau orang yang paham agama, dan buyutnya orang paham agama, dan seterusnya. Nah, semakin ini, ya, ini semakin baik. Ini kan selalu ada yang